Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara terpenting yang kita harapkan dari Allah taala. Sebagaimana doa setiap pagi kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ini adalah doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat kita, diberikan kesehatan Allah taala, diberikan pemaafan oleh Allah Ta'ala. Kita memiliki banyak kekurangan-kekurangan yang kita membutuhkan pemaafan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita diberikan ini penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma fadni min bani yadai wa min bani yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi. Kita minta kepada Allah penjagaan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari ketergelinciran dalam perkara agama ini. Dan jangan lupa Bapak sekalian, para pemirsa, untuk senantiasa selain menjaga kesehatan, itu senantiasa kita terus mengevaluasi amaliah kita di hari-hari puasa ini. Kita sudah dapat 2 hari. Apa yang sudah kita lakukan selama 2 hari ini, terutama ya qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya, kemudian puasa kita, puasa berkualitas atau enggak, kemudian ada enggak kebodohan-kebodohan yang kita lakukan, yaitu kecerobohan-kecerobohan, lisan yang kotor, atau mata kita yang pengen melihat sesuatu yang haram, atau pendengaran kita yang ingin mendengarkan yang haram. Ini perlu kita evaluasi supaya bagaimana puasa kita benar-benar berkualitas, sehingga jangan sampai kita nanti puasa tetapi enggak mendapatkan keutamaan apapun dari puasa kita. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fadailul Quran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, atau dikenal dengan istilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Beliau di antara risalahnya adalah Fadailul Quran, dan kita masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu wujubu ta'allumil Qur'an wa tafahumihi wa istima'ihi wa takhlid ala man taraka dhalik. Wajibnya untuk mempelajari Al-Qur'an, yaitu mempelajari Qur'an dan memahaminya dan mendengarkannya, dan peringatan keras terhadap orang yang mereka meninggalkan mempelajari Qur'an, meninggalkan memahami Qur'an, meninggalkan mendengarkan Qur'an, maka ada ancaman-ancaman keras bagi mereka itu. Al-Quranul Karim sebagaimana telah kita ketahui adalah kitab petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati lilladhi aqwa li aqwa. Inna hadzal Qur'an yahdi lilladhi aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang menunjukkan lillatihi aqwam, jalan-jalan yang lebih lurus. Sehingga barang siapa yang dia pengin lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus akhlaknya, lurus kehidupannya secara umum, maka wajib baginya untuk memahami Quran. Dan memahami Quran tentu diawali dengan kita mempelajari Quran agar kita faham, sampai kemudian kita bisa mengambil petunjuk dari setiap ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 346. Waj'alna 'ala qulubihim aqinatan ayafqahuhu wa fi adanihim waqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, surat Al-Isra 46. Waja'alna 'ala qulubihim akinatan ayafqahuhu. Dan kami jadikan dalam hati mereka itu akinah, itu tutup, yang dengan tertutupnya hati mereka itu mereka tidak bisa lagi memahami Al-Qur'anul Karim. Wa fi adanihim waqran. Dan dalam telinga mereka ada sumpel sehingga mereka pun tidak bisa mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Wa idza ini dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdah, dan kalau engkau sebutkan Allah semata-mata dalam Al-Qur'an saja, ajakan untuk mentauhidkan Allah dan mengagungkan semata kepada Allah. Wallau ala adbarihim nufura, mereka berpaling ke belakang, yaitu lari sekencang-kencangnya. Sifat ini, sifat yang disifatkan Allah kepada orang-orang yang mereka itu hatinya dipenuhi dengan kekafiran. Yang ayat di atasnya Allah katakan, wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau bacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, kami jadikan antara engkau dengan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu hijaban mastura, hijab yang menutup mereka. Penuh ini hijab yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa itu mendengarkan, tidak bisa memahami Al-Quran, tidak sanggup mendengarkan Al-Quran, tidak bisa mempelajari dari Al-Quranul Karim. Ini sifat orang yang disebutkan oleh Allah SWT terhadap orang yang mereka yaitu berpaling dari Al-Quranul Karim. Yang membuat mereka itu hatinya terhijab, kemudian telinganya enggak sanggup untuk mendengarkan Al-Quran, panas mendengarkan Al-Quran, itu karena la yu'minuna bil akhirah. Mereka tidak beriman kepada yakni kampung akhirat. Sehingga hanya orang-orang yang mereka hatinya beriman kepada kampung akhirat, yang dia akan yang dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka betul-betul perhatian dengan Al-Qur'anul Karim. Karena memang orang yang mereka yakin dengan kampung akhirat ini, dia akan benar-benar mengikuti cara atau mengikuti ya ini SOP-nya untuk sukses akhirat itu kayak apa. SOP-nya untuk sukses akhirat itu ya dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. SOP-nya di situ. Sehingga orang yang mereka yakin dengan akhirat ini pasti akan memiliki perhatian yang sangat besar dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dia baca, dia fahami, dia pelajari, dia fahami, dia ambil ya ini faedah-faedahnya, dia betul-betul mengerti isi kandungannya, sehingga betul-betul memberikan petunjuk bagi dia. Al-Qur'an akan berfungsi betul-betul kitab yang membimbing dia sampai nanti dia ya ini ke surga. Para pemirsa, adapun orang mereka tidak percaya dengan kampung akhirat, la yu'minuna bil akhirah, ya mereka terhalang hidupnya, mereka hanya berpikir tentang dunia. Mereka hanya berpikir tentang dunia. Sehingga mereka tidak mau peduli dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka hanya bagaimana yaitu mengikuti segala petunjuk yang akan menyaksikan dia di dunia ini. Selain mereka yaitu akan menjadi para pengekor hawa nafsu, gak mau urusan, yang penting dia sukses, standar sukses ya sukses dunia, standar gagal ya gagal dunia, sehingga yang penting dia bisa menguasai dunia, biar dia bisa sukses dunia. Bahkan termasuk orang-orang yang mereka itu faham agama, tetapi hatinya ternyata totalitas hanya menginginkan dunia. Maka akhirnya agama pun bahkan dia jual. Bagaimana dia kemudian mendapatkan dunia, agama dia jual, dia singkirkan agama sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunianya. Dan mereka tidak mau mengerti, tidak mau faham disampaikan ayat Al-Quran. Bukan mereka tidak bisa memahami. Mereka yang membuat tidak bisa faham itu karena hatinya hanya condong kepada dunia. Hatinya hanya condong pada dunia. Sehingga sama sekali tidak ada bayangan sedikit pun kehidupan setelah kematiannya. Ini kuncinya di situ. Sehingga orang yang mereka itu benar-benar hatinya memiliki keyakinan yang kuat untuk sukses di kampung akhirat, maka dia akan punya perhatian besar, hatinya, telinganya, matanya, dia kerahkan semuanya untuk yaitu perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Adapun kalau orang itu tidak memiliki keyakinan dan memiliki keimanan kepada kampung akhirat, maka hatinya tidak ada arah ke sana, tertutup. Hatinya tertutup, telinganya tertutup, ini matanya buta, sehingga layak kalau Allah katakan ketika mensifati ini orang seperti ini, summun, bukmun, umyun. Mereka adalah tuli, kemudian bisu, kemudian buta, mereka ini kal'an'am, kayak binatang ternak, sehingga sifatnya betul-betul sifat-sifat yang ini sangat buruk yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala banyak mensifati orang yang mereka itu hatinya layu minuna bil akhirah, artinya betul-betul mereka tidak beriman pada kampung akhirat itu. Mereka disifatkan Allah diantaranya dengan ini insyiraf. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Seperti diantaranya dalam surat ini At-Taubah 127, Allah Subhanahu wa taala katakan di sana, wa idza ma unsilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yaraqu min ahadin thumman sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Dan apabila diturunkan kepada mereka surat, Allah turunkan ayat Al-Qur'anul Karim atau surah dari Al-Qur'anul Karim, maka nadhara ba'dhum ila ba'din, mereka saling melihat, saling memandang satu dengan yang lainnya. Pandangan keheranan, pandangan yaitu yang menunjukkan mereka adalah orang yang tidak memiliki perhatian dengan ayat Al-Qur'an. Hal yaraku min ahadin? Ya, apakah ini melihatmu dari salah seorang di antara mereka? Kemudian sifat Allah dikatakan Allah summang sarafu. Lalu mereka pun berpaling. Mereka berpaling dari Rasulullah SAW, berpaling dari ayat Allah SWT. Ketika mereka berpaling dari ayat Allah SWT, sarafallahu qulubahum, Allah pun palingkan juga hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu menyimpang, maka Allah pun simpangkan ini hati mereka. Pernah datang 3 orang ke majelis Nabi. Orang yang pertama ketika mereka melihat majelis Nabi, ini fawah, dia pun kemudian masuk ke soft-soft majelis itu untuk dengan semangat untuk mencari keberkahan di majelis tersebut. Dia yaitu bersemangat untuk bergabung di majelis itu. Kemudian yang kedua, fastahya minhu. Dia fastahya, dia merasa malu. Dia bergabung di majelis tapi duduknya di belakang. Dia tidak ingin yaitu menyelisih adab Islam. Dia datang belakang atau dia datang akhir, maka duduk di belakang. Dia punya rasa malu untuk kemudian misa-misa atau untuk melangkah-langkahi yang lainnya. Yang ketiga, fa'aradallahu. Yang pertama fa'awah, dia bersemangat. fawallahu, Allah pun juga bersemangat mencurahkan rahmat kepada dia. Yang kedua, fastahya, fastahya Allahu, dia merasa malu, maka Allah pun merasa malu dengan dia untuk berbuat yang buruk. Yang ketiga, yaitu fa'aradallahu, dia berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Sehingga sebagaimana perbuatan dia, Allah berbuat kepada orang tersebut. Dia berpaling dari majlis Nabi, maka Allah pun berpaling, Allah palingkan pula dia dari rahmat Allah SWT. Allah berpaling dari dia. Ini mereka orang berpaling, yaitu mereka meninggalkan ayat Allah, berpaling dari ayat Allah ketika Allah turunkan. Tidak ada perhatian sama sekali. Melengos. Orang Jawa bilang melengos. Kalau punya perhatian, badannya dihadapkan, dia perhatikan, sehingga dia pun punya perhatian, sebagai orang punya perhatian. Tapi ini melengos, sehingga dia berpaling, merasa tidak butuh, dan dia cuek, kemudian dia berpaling, dia tinggalkan. Maka Allah pun palingkan ini hati mereka. Kemudian, di antara sifat yang Allah sifatkan pada mereka adalah dadanya itu baik, dadanya itu sempit, haraj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah diantaranya katakan, mayuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa mayurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayikan harajan kanama yas'adu fi sama. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Orang yang mereka punya perhatian dengan Islam, dia ingin berjalan di atas hidayah, orang yang hatinya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lapangkan dadanya. Dadanya itu merasa nyaman, enak dalam menerima Islam, dadanya itu betul enjoy dengan itu Islam. Dia terima total ini Islam. Semua yang datang dari Islam itu dia terima welcome, ini total dia terima. Sedangkan orang yang mereka sesat, Allah kehendaki sesat, dadanya Allah buat sesak. Sehingga benar-benar melihat segala sesuatu itu serba sempit, haraj, baik. Dia melihat Islam hidup, itu dadanya sesak. Melihat orang berpenampilan Islam, dadanya sesak. Melihat masjid itu makmur, dadanya sesak. Melihat Quran itu banyak dihafalkan manusia, dipelajari manusia, dan banyak orang mengamalkan Quran, dadanya itu sesak. Maka orang-orang munafik itu, yang aslinya adalah orang kafir, tapi dia pura-pura menampakkan Islam, maka dia paling gak suka itu ketika orang mengajak ke jalan Allah Ta'ala. Kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila rasuli. Maka, dan apabila mereka disuruh untuk mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa, orang munafik itu sangat keras menghalangi manusia dari terwujudnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang Allah sebutkan juga, hatinya orang kafir itu mati. Hatinya mayit. Afaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah orang tadinya itu mati hatinya lalu kami hidupkan? Bukan mati jasadnya, mati hatinya. Lalu kami hidupkan. Orang tapi orang kafir, mereka yang disifatkan Allah mayit. Sehingga mayit ini, Anda seru tidak akan mendengar, Anda seru tidak akan bergerak menyambutnya, sehingga dia pun, yaitu, ya selainnya orang yang mati. Gak memiliki gerakan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang mati. Kemudian sifat juga yang Allah sebutkan, hatinya adalah ini terkunci. Wataba'a ala qulubihim. Allah kunci ini hati mereka, ditutup, dikunci. Ini cycle hati mereka terkunci, sehingga betul-betul tidak terbuka sama sekali dengan ini agama ini. Hati mereka disifati dengan hati yang ingkar, hati mereka adalah hati yang hamiyah, penuh dengan kesombongan, fanatisme yang menimbulkan kesombongan jahiliyah. lalu dia tolak yaitu kebenaran, Allah sifati pula hati mereka dengan hati yang qasiyatu qulubuhum, hati yang keras, hati yang keras. Ini hati yang keras diumpamakan Allah Subhanahu wa taala kal hijara aw asyadu qaswah. Hatinya keras kayak batu atau lebih keras daripada batu. Allah katakan dalam ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian." Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, gunung itu tersusun dari batu-batu yang gede di antaranya itu. Sehingga ketika erupsi Merapi di Jogja yang lalu, tahun yang pernah kita terjadi erupsi Merapi itu, ada batu gede yang gelinding sampai ini ke kota Muntilan dari erupsi Merapi. Intinya gunung itu diantaranya tersusun dari batu-batu. Gunung ini seandainya Allah turunkan kepadanya Al-Quranul Karim, maka Anda akan lihat hancur luluh gunung tersebut. Tetapi hati manusia yang kalau lihat materinya adalah sangat lunak, tapi ternyata ketika disampaikan pada mereka Al-Quran, lebih keras daripada batu. Sama sekali tidak ngaruh apapun yang disampaikan kepada mereka dari ayat Al-Quranul Karim. Atau dikatakan Allah hatinya penuh dengan ron, balrona ala qulubihim. Hati mereka penuh dengan ron, tutup-tutup hitam atau titik-titik hitam. Sehingga betul-betul hati yang tertutup, yang dikatakan Nabi hati seperti itu, la yarfu na ma'rufan wa la yunkiru ma munkaran illa ma usriba min hawahu. Hati yang tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar. Hati ini adalah hati yang hanya mengikuti hawa nafsunya semata-mata. Ini adalah apa yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala tentang hati mereka. Atau hati yang sakit, fi qulubihim maradun, hati mereka hati yang sakit, sehingga hati yang betul-betul tidak bisa menerima dengan nyaman agama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tertutup, hati yang betul-betul Allah jadikan hatinya itu adalah khatam, ini tutup. Ini adalah yang disebutkan Allah terhadap mereka. Lalu kita lihat berikutnya ayat yang beliau sampaikan. Dalam surat Al-Anfal 22. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, "Inna syarad dawabi indallahi as-summul bukmul ladzi la yaqilun." Sesungguhnya sejelek-jelek ini makhluk yang melata di sisi Allah adalah as-summu, orang yang tuli, al-bukmu, orang yang bisu, alladzina la yaqilun, yang tidak berakal. Ini adalah sifat yang disifatkan Allah terhadap orang-orang kafir. Mereka la yaqilun, tidak berakal. Sehingga ketika Allah menegur tentang orang-orang kafir, di antaranya dengan afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal? Ayat Allah itu terpampang lebar, terpampang seluas-luasnya di dalam kehidupan ini. Ada ayat kauniyah, ada ayat matluah. Ayat kauniyah itu ayat yang berkaitan dengan semua yang ada di alam semesta ini. Semualah ayat kauniyah, termasuk diantaranya bencana-bencana yang menimpa dalam ayat kauniyah. Erupsi Merapi, kemudian tsunami, kemudian gempa bumi, kemudian termasuk yang sekarang ini corona, ayat kunya semuanya. Yang manusia betul-betul dia enggak bisa lagi mengendalikan itu semuanya. Dia bagaimana tidak bisa menahan datangnya semua yang Allah kehendaki tersebut. Ayat kaunia sudah sangat gamblang terpampang di depan mata mereka, tapi dasar mereka matanya buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, yang buta mata hatinya. Sehingga mereka pun tidak pernah bisa mengkaitkan antara datangnya berbagai macam ayat kauniyah tersebut dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang kafir. Ayat Matruah dibacakan pula, ayat Al-Qur'an yang dibacakan pada mereka. Semua ayat walaupun telah datang di depan mata mereka, didengar telinga mereka, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Walau yara kulla ayatin la yu'minu biha, walaupun datang semua ayat kepada mereka, mereka tidak akan beriman dengan ini ayat tersebut. Karena memang mereka tertutup, artinya ini hati mereka adalah ini tertutup, dan mereka ada orang-orang yang bisu, buta, orang yang tuli, tuli, bisu, akalnya tidak main sama sekali. Ini adalah orang yang disifatkan Allah seperti itu. Sehingga mereka pun juga dikatakan Allah dalam surat Al-A'raf, yaitu walaqad darana li jannama katsiran minal insi wal jinni. Kami sediakan jahanam itu isinya kebanyakan dari kalangan manusia dan jin. Sifatnya bagaimana mereka itu yang Allah jadikan isi jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak bisa dipakai untuk memahaminya. Sehingga hati mereka hati yang ini bebel. Hati yang bebel, hati yang dungu, yang tidak bisa memahami tentang ini apa yang Allah sampaikan pada mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi enggak bisa pakai untuk melihat, mata mereka buta. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran tapi enggak bisa pakai untuk mendengar. Sehingga mereka ada orang yang tengah tuli telinganya, orang yang bisu lisannya, orang yang buta matanya, orang yang buntet hatinya, sehingga betul-betul memang digambarkan Allah sama sekali tidak bisa atau enggak nyangkut sama sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka profesor, doktor, ahli dalam masalah yang seperti itu, tapi orang yang sama sekali tidak faham tentang agama Allah, Allah masukkan orang yang bodoh. Walaupun mereka profesor, doktor, ahli, Allah katakan dalam ayat bagaimana la yaqilun, la ya'lamun, mereka adalah orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak berilmu. Siapa itu? Alladzina ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ada orang yang ahli dalam urusan dunia. Kalau soal dunia itu Masya Allah, ini yaitu betul-betul kelihatan rinci ketika bicara tentang dunia, tapi berkaitan urusan akhirat sama sekali tidak ada sedikit pun ini pengetahuan tentang akhirat. Mereka betul-betul lalai, lupa, nol, bodol, gak tahu sama sekali tentang ini urusan agama. Ini maksudnya orang bodoh, walaupun dia profesor, doktor. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَوْ مَعِشَةً ضَنْكَ, barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maksudnya bagian kehidupan yang sempit. مَعِشَةً ضَنْكَ, kehidupan yang sempit, bukan berarti mereka kiri-kiri, miskin-miskin. Sempit itu kembalinya kepada sempit hatinya. Karena kehidupan yang hakiki itu kehidupan hati. Hayatul qulub, ini kehidupan hati. Sebagaimana kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan ini letaknya di hati. Orang yang mereka memiliki sekian banyak fasilitas kehidupan dunia, mewah, maka belum tentu mereka merasakan kebahagiaan. Bahkan seringnya mereka terhalang dari kebahagiaan hakiki. Lihat aja yang paling gampang, bandingkan antara negara yang penduduknya beriman kepada Allah Ta'ala, yang mereka punya keimanan kepada Allah Ta'ala, dengan gaya hidupnya penduduk negeri yang mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, kafir, walaupun negeri-negeri yang teknologinya maju luar biasa, semua pelampiasan nafsu terada di situ. Tetapi negeri sebut kayak neraka. Lihat bagaimana para ahli telah bicara negeri-negeri yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini keluasan di dalam masalah duniawi mereka. Bagaimana banyaknya terjadi yaitu bunuh diri. Karena mereka merasakan kegelisahan hidup, banyaknya kriminalitas, Kemudian banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di negeri tersebut, penyimpangan-penyimpangan seksual, kemudian free sex, kemudian khamr, kemudian kehidupan bebas, dan keguncangan-keguncangan jiwa. Karena sungguhnya hati mereka itu kering, keruntang. Karena berkaitan dengan hati, urusannya adalah urusan ini, apakah hati itu mengenal Allah atau tidak. Kalau karena hati itu diciptakan untuk mengenal Allah dan mencintai Allah Ta'ala. Sebagaimana yaitu mata diciptakan untuk melihat, dan telinga diciptakan untuk mendengar, sehingga kenikmatannya di situ. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dia akan bisa merasakan kenikmatan hal tersebut. Sedangkan hati itu diciptakan Allah SWT untuk mengenal Allah dan mencintai Allah Ta'ala. Sehingga ketika hati itu dia tidak mengenal Allah, ketika hati itu tidak mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan kehilangan akar kebahagiaan. Dia akan kehilangan akar kebahagiaan. Walaupun dia berlimpah ruah dengan dunia seisinya. Lihatlah perbandingan antara negeri yang penduduknya beriman kepada Allah dengan negeri yang penduduk kaya raya. Sehingga ada pernah seorang wartawan dia survei, si sebuah penduduk yang mereka ini bahkan nomaden hidupnya, sering terkena angin, kemudian roboh ini tendanya, mereka kemudian dirikan lagi tanpa tanpa dia dengarkan keluhan-keluhan yang berarti dari mereka. Sampai kesimpulan wartawan ini, dia tulis tendanya 7 tahun bersama penduduk surga. Yang mereka maksudkan penduduk surga adalah orang-orang yang mereka hatinya punya terasa tawakal kepada Allah, bisa menerima takdir, sehingga tidak banyak mengeluh, dia menghadapi hidup dengan realistis apa yang ada, dengan hatinya bersandar kepada Allah Ta'ala. Lalu dia bandingkan dengan negeri yang makmur, penduduknya itu sangat terjamin, ya kesehatannya, pendidikannya, kemudian hidupnya, segala macamnya. Lalu kesimpulannya apa? Dia katakan ternyata penduduk surga tidak berbahagia. Ternyata penduduk surga tidak bahagia. Bersamanya dunia yang melimpah ruah, tetapi hatinya tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Ini penggambaran. Sehingga hakikat kehidupan, kelonggaran adalah longgarnya hati, hidupnya hati. Dan orang mereka berpaling dari petunjuk Allah SWT, dia Allah katakan, mereka hidup dalam kesempitan, mereka diberikan oleh Allah, fa'inna lau ma'isyatan tongka, kehidupan yang sempit. Dan kisah-kisah orang sempit hidupnya sudah sangat banyak sekali dalam cerita kehidupan kita, ya, dan bisa dibaca, dan dengar, dan atau melihat di sekitar kita, bagaimana orang-orang yang mereka semata-matanya berbekal dengan dunia yang ada, tanpa hatinya mengenal Allah SWT, dia akan menjadi orang yang sempit hidupnya itu, sesak hidupnya itu. Sehingga begitu mendapatkan sedikit kesulitan, dia putus asa, dia hatinya gak bisa menerima, dan bahkan dia pun bisa mati dalam kemarahan, protes terhadap kesulitan tersebut. Bagaimana kalau di zaman-zaman wabah seperti ini, atau katakanlah seperti zaman wabah seperti ini, maka lihat antara orang beriman dengan orang mereka tidak beriman. Orang beriman akan betul-betul bisa menerima kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Merupakan bagian yang merupakan dari bagian takdir Allah Ta'ala. Dia akan ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Lalu dia akan bagaimana membangun kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi orang mereka tidak beriman. Bahkan mereka mati bukan karena corona, mati karena yaitu sedih, marah, kemudian protes, dan segala macamnya. Sehingga matinya itu mati bukan karena coronanya, tapi mati karena faktor-faktor yang membuat jiwa mereka ini tertekan, sempit, ini hidupnya. Mari kita lihat berikutnya, ini hadis yang disampaikan dari Abi Musa, ani Nabi SAW, qala. Nabi bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil katsir." Perumpamaan antara apa yang Allah SWT mengutusku dengan petunjuk dan ilmu seperti perumpamaan al-ghayth al-katsir, hujan yang banyak. Asaba ardhan, yang menimpa tanah. Perhatikan baik-baik. wahyu yang Allah turun, yang Allah wahyukan pada beliau, itu ditamsilkan dengan air hujan. Kemudian hati yang menerima wahyu ini, yaitu seperti tanah. Tanah yang menerima air hujan yang sama, itu kondisinya macam-macam. Dan ini perumpamaan hati manusia. Hati manusia yang menerima, yaitu dasar agama yang sama, menerima agama yang sama, menerima pelajaran agama yang sama, wahyu Al-Quran, wahyu As-Sunnah, disampaikan kepada mereka, maka kondisi hati manusia sebagaimana tanah yang menerima hujan, ada beberapa keadaan. Yang pertama, fakana minha naqiyatun qabilatil ma wa fa'ambatatil kala wal usbal kithir. Yang pertama, tanah yang naqiyah, tanah yang bagus, yang subur, yang ketika menerima air hujan, dia bisa menyimpan, lalu bisa bahkan menumbuhkan tertumbuhan, sehingga betul-betul nampak ada kehidupan, kehidupan. Ini adalah tamsilnya para ulama. Ini ulama ini begitu mendapatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, bisa menerima dengan baik, hatinya bisa menampung, dia sendiri mengamalkan isi ajaran tersebut, kemudian dengan kecerdasannya, dengan ketajamannya, maka dia, para ulama bisa mengeluarkan istinbat-istinbat hukum dari Quran dan Sunnah, memberikan faedah-faedah yang sangat banyak. Ini para ulama yang betul-betul bisa maksimal ini dalam memberi, dalam mendapatkan manfaat dengan turunnya wahyu, dengan diterimanya agama, sehingga betul-betul manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain seluas-luasnya. Yang kedua, yaitu wakanat minha ajatib amsakatil ma fanafa'allahu biha an-nas washaribu wasaqau wasar'u. Yang kedua, tanah yang hanya bisa menampung air. Tanah yang bisa menampung air. Tetapi tidak seperti kelas yang pertama menumbuhkan tertumbuhan. Dia bisa menghafal dalilnya ayat Al-Quran, bisa menghafal hadisnya, dia tampung. Dan tapi dia enggak kelas seperti yang pertama, yaitu ulama. Tidak bisa memberikan, tidak bisa mengeluarkan istinbat-istinbat dari ayat dan hadis tersebut. Tapi dia bisa menampung ayat dan Quran. Ini seperti perumpamaan para da'i. Ini yang derajatnya adalah para ulama, yang tidak sekelas ulama dalam mengeluarkan ini istinbat-istinbat hukum atau pelajaran, mengambil faedah dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi dengan dia bisa menampungnya tadi itu, masih bermanfaat bagi manusia. Manusia bisa mengambil air untuk diminum, untuk meminumi ternaknya, untuk mengairi yaitu tanamannya, sehingga masih bermanfaat bagi orang lain itu. Yang ketiga, ini yang paling mesti kita hindari, wa asaba minhum taifatun ukhra. Yang lain menimpa yaitu tanah taifatan ukhra. Kelompok yang tanah jenis lain, tanah tandus. Innama hiya qian, yaitu tanah tandus. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala, tidak menahan air, tidak pula dia menumbuhkan tertumbuhan. Sehingga datangnya pelajaran agama, disampaikannya ayat Al-Quran, disampaikannya hadis Nabi, itu enggak ngefek. Belas enggak ngefek. Sehingga dia sama sekali tidak nyantol dirinya, tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Kayak tanah tandus, air hujan datang, hanya gerocok, ngalir, dilewati aja, sama sekali dia tidak bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Fadhalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bi fa'alima wa'allama. Inilah orang yang mereka, perumpamaan tentang orang yang mereka itu faham tentang agama Allah. Lalu dia memberikan manfaat dengan apa yang Allah ini utus dengannya itu kepadaku, itu risalah yang Allah sampaikan. Fa'alima, dia pun yaitu mengetahui risalah tersebut. Wa'allama, dan dia pun mengajarkan. Dia mengetahui, karena dia belajar, dia tahu, dia mendapatkannya. Wa'allama, dan dia pun mengajarkan kepada manusia. Sehingga betul-betul mendapatkan manfaat dengan turunnya agama tadi. Dengan dia mendapatkan ajaran agama tadi. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursilat bi atau alladhi ursiltu bi. Yang kedua, atau yang orang yang ketiga tadi, perumpamaan orang yang mereka lam yarfa bidzalika ra'san, kepalanya enggak diangkat sama sekali, sombong. Dia enggak punya perhatian dengan agama. Dia enggak punya perhatian untuk memperhatikan agama. Walam yakbaludallah, dia enggak menerima agama Allah Ta'ala, enggak menerima ini petunjuk Allah Ta'ala yang Allah mengutusku dengan petunjuk tersebut. Sehingga ini tamsil orang mereka kedatangan agama, itu ada tiga macam. Orang mereka begitu mendapatkan ya ini penjelasan agama, dibacakan Quran, bacakan hadis, itu bisa menerima, bahkan kemudian hatinya berinteraksi aktif, kemudian bisa ya dia bermanfaat untuk dirinya. Dia pun bisa mengeluarkan pelajaran-pelajaran penting dari ayat Al-Quran, ayat Quran dan hadis Nabi. Itulah kelasnya para ulama dengan segala tingkatannya. Yang kedua, orang yang mereka juga masih mendapatkan manfaat, bisa menampung ini agama tersebut, bermanfaat untuk dirinya juga. Dan tapi kelasnya tidak seperti para ulama, tapi orang lain masih bisa memanfaatkan. Sebagaimana diantaranya sebagian atau dai-dai kaum muslimin yang mereka bisa ini mendapat mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan hadis, tapi kelasnya enggak seperti para ulama, tapi orang lain masih bisa mendapatkan manfaat dari orang seperti ini. Yang ketiga, sama sekali enggak manfaat untuk dirinya dan enggak manfaat untuk orang lain. Dia kayak tanah tandus yang hujan turun kemudian lewat begitu saja tanpa bekas, tanpa ini nyantol untuk dirinya, apalagi manfaat untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, yang beliau bawakan di dalam ini bab ini, Wa'ani ibni Amr, anna Rasulullah SAW qala, dari ibnu Amr bersabda Rasulullah SAW, irhamu turhamu, wa'khfiru yaghfirullahu lakum. Wailun li aqma'il qawli, wailun lil musirrina alladina yusirruna ala mafa'lu wahum ya'lamun. Nabi bersabda, sayangilah irhamu, sayangilah manusia, sayangilah hamba-hamba Allah Ta'ala. Turhamu, kalian akan disayang Allah Ta'ala. Ini pelajaran Islam, bagaimana Allah mengajarkan kasih sayang. Allah sendiri adalah sifatnya, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Arhamur Rahimin. Allah adalah zat yang dari cerminan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah adalah Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang kepada para hamba Allah Ta'ala, paling penyayang kepada para hambanya. Sehingga rahmat Allah terus tercurah kepada para hamba, bahkan orang-orang kafir yang sangat menyakitkan Allah, sangat durhaka kepada Allah, tetap mereka tetap mendapatkan curahan umum dari rahmat Allah Ta'ala. Kemudian, adapun rahmat khusus adalah yaitu agama itu sendiri. Nabinya juga, Nabiur Rahmah. Nabi katakan, innama itu rahmatun muhda. Innama anna rahmatan muhda. Saya ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada umat manusia ini. Sehingga Nabi keberadaan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Allah Nabi keberadaan Nabi bagi orang kafir rahmat, bagi munafik rahmat, bagi orang mukmin lebih rahmat lagi, bagi seluruh alam adalah rahmat dengan pengertian yang benar. Dengan pengertian yang benar. Nabi keberadaan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Obat itu tetap obat walaupun orang tidak mau minum. Perumpamanya seperti itu. Orang kafir, kedatangan Nabi ini Nabi sebagai rahmat, walaupun dia tidak menerima kedatangan Nabi. Demikian juga bagi seluruh alam, apalagi bagi kaum mukminin, Allah jadikan yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Arhamur Rahimin, Nabinya Allah jadikan Nabiur Rahmah, Al-Qur'annya ini juga disifati Allah adalah ini rahmatun, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga silsilah rahmat. Dan kita diperintahkan oleh Allah, oleh nabinya untuk ini bersifat rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Manusia, ampunilah manusia, Allah akan mengampunkan kalian. Kita diperintahkan menjadi orang pemaaf. Khudil afwa, jadilah Anda pemaaf. Segala kekurangan orang lain itu, yaitu maafkan. Ini maafkan. Sehingga, dia ketika menerima muamalah orang lain yang banyak keburukannya, dia maafkan. Dia bukan pendendam, bukan pembalas dendam, tapi dia maafkan. Kemudian, kalau orang menjadi pemaaf, Allah akan memaafkan dia, karena ini Allah akan membalas sekecil apapun perbuatan manusia. Tidak ada perbuatan manusia yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Begitu dia menjadi pemaaf, Allah akan memaafkan dia. Tentu pemaafan Allah jauh lebih hebat dibandingkan dengan pemaafan kita kepada orang lain. Wailun li akma'il qawl. Celaka li akma'il qawl, orang yang bodoh. Orang yang akma qawl itu orang yang mereka yaitu berpaling dari kebenaran. Akmak ini orang yang dungu. Dia tidak perhatian dengan ini Al-Qur'anul Karim, dungu tentang Al-Qur'an. Alias dia tidak mau tahu tentang Quran. Dia menjamahnya itu membiarkan dirinya bodoh tentang Quran. Menjadi orang-orang yang kalau orang Jawa bilang orang-orang pekok, yaitu dia pekok dengan Quran. Dia orang bodoh, dungu, tidak mau faham dengan Al-Qur'anul Karim. Ini celakalah orang seperti ini. Menunjukkan tidak perhatiannya sama sekali dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga dia membiarkan dirinya untuk orang yang dungu, enggak faham tentang Al-Qur'anul Karim. Wailun lil musirrina alladziina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Alladziina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah orang mereka al-musirrin. Al-musirrin orang yang mereka terus bergelimang dalam perbuatan maksiat padahal mereka tahu tentang bahwa perbuatan maksiat. Di antara sifat orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah sama sekali bermaksiat sedikit pun. Sifat orang yang bertakwa itu wa idza walladzina idza fa'alu faqisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara sifat orang yang bertakwa itu Allah sebutkan adalah orang yang mereka itu apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah atau kedzaliman, maka dia imannya itu menggerakkan hatinya mengingatkan tentang Allah, azab Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Lalu dia pun segera kembali kepada Allah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak yusirrun, mereka tidak terus menerus melangsungkan perbuatan maksiatnya itu, padahal mereka tahu itu adalah maksiat. Apakah celaka orang mereka itu bermaksiat dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, padahal mereka ini tahu. Inilah diantara yang diwakili beliau berkaitan dengan pembahasan bab yang kedua ini, ancaman keras bagi orang mereka meninggalkan memahami Al-Quran, meninggalkan ini perhatian dengan Al-Quran, Sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara orang yang betul-betul punya perhatian yang besar dengan Al-Quran, dari membacanya, dari memahaminya, sampai berusaha untuk mengamalkannya, sehingga betul-betul Al-Quran akan menjadi rahmah bagi orang tersebut. Demikian, semoga manfaat. Kurang lebih minta maaf. InsyaAllah kita lanjutkan bab-bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.